Apa dua sifat syaitan? Waswas dan khannas. Apa itu waswas? Yang selalu memberi waswas. Apa itu waswas? Naam. Syubhat, syahwat, al-kalamul khafi, bihaitsu yasilu mafhumuhu ila al-qalbi biduni ay yash'ur. Tanpa terasa bisikan-bisikan syaitan itu waswas. Kapan syaitan bisa memberi waswas? Kapan? Ketika manusia lalai. Terus yang kedua itu khannas, itu apa artinya? Khannas, apa arti khannas? Hah? Ah, yang lain, yang lain, yang kira-kira bisa menjawab. Man. Ah, fadhal ya akhi. Ijlis. Qum ya Khalil. Apa itu khannas? Iya, menyelinap. Kapan dia pergi? Nah, inda dzikrillah subhanahu wa ta'ala. Idzan al-ins asy-syaitan idza dzukira Allah khanasa. Hah? Idza dzukira Allah khanasa. Fa idza ghafala al-insan waswasa. Perhatian. Perhatikan. Barakallahu fiik. Itu difahami dengan baik ya, tafsir dari surah ini. Naam. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jika dikumandangkan azan maka syaitan itu lari. Walahu dhurat hatta la yasma' ta'dhin. Dan dia punya senjata, kentut. Ya. Supaya dia tidak mendengarkan azan. Nah. Hatta idza qudhiya aqbal. Sampai selesai dikumandangkan azan, datang lagi dia untuk memberi waswas. Fa idza uqimatish shalah adbar. Ketika ditegakkan salat, lari lagi. Hatta idza qudhiya aqbal. Setelah selesai iqamatish shalah, datang lagi. Maka itu kesempatan bagi syaitan untuk memberi waswas kepada orang-orang yang salat. Allahul musta'an. Na'udzubillahi minasyaitan. Tayyib, kita berpindah ke surah yang berikutnya. Suratul Falaq. Dan telah kita sebutkan pula bahwa suratul Falaq ini suratun madaniyah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah jalla wa ala menurunkan suratul Falaq kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang kejadian tersihirnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tersihirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jenis sihir yang disebut al-marbut oleh Labid ibn al-Asam. Labid ibn al-Asam, yaitu dalam hal Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia hendak mendatangi istrinya, dia merasa dia punya kemampuan, tapi begitu mendekati istrinya melemah dan dia tidak mampu mendatanginya. Dan disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad bahwa ini berjalan selama 6 bulan namanya. Sampai kemudian Jibril alaihi salam turun membawa surah ini dan membacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi surah ini adalah suratun madaniyah. Suratul Falaq. Dan disebut surah dengan suratul Falaq sebabkan karena pada ayat yang pertama disebutkan lafaz al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqaba. wa min syarrin naffatsati fil 'uqadi wa min syarri hasidin idza hasad. Berkata al-mufassir rahimahullah hafizahullah ta'ala, qul, sekarang beliau menjelaskan tafsir ayat yang pertama, qul a'udzu bi rabbil falaq, qul ayyuhar rasul, katakanlah wahai rasul, a'udzu wa a'tasimu, aku berlindung dan aku membentengi diri. Aku berlindung dan aku membentengi diriku dengan siapa? Bi rabbil falaqi. Dengan Rabb yang menguasai al-falaq. Apa yang dimaksud al-falaq? Wa huwa subhu. Yang dimaksud al-falaq yaitu subuh. Disebut subuh itu falak, disebabkan karena subuh merupakan tanda terlihatnya fajar. Jadi apa, memecahkan kegelapan di malam hari, menghilangkan kegelapan. Nah, asal dari falak itu membelah. Inna Allah faliqul habbi wan nawa. Yang membelah al-hab wan nawa. Jadi disebut subuh itu falak disebabkan karena dia memecah atau membelah kegelapan malam dengan datangnya waktu subuh. Dan waktu subuh adalah merupakan waktu yang di sana banyak berkah di dalamnya. Waktu sahur, nyam, di mana seorang dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, dimakan di waktu sahur juga merupakan barakah. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Naam, demikian pula amalan-amalan ibadah yang lainnya. Dua rakaat sunnah sebelum subuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat dua rakaat fajar lebih baik dari dunia dan segala isinya. Nah, demikian pula as-subhu. Maka kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Rabb yang menguasai subuh. Nah, disebutkannya subuh menunjukkan bahwa pada waktu subuh ini ada faedah-faedah, ada manfaat-manfaat, ada berkah yang apabila seorang memanfaatkannya maka dia akan meraihnya. Aku berlindung diri kepada Allah yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaqa. Berlindung diri kepada Allah dari apa? Min syarri, dari kejahatan. Ma khalaqa, apa yang diciptakannya. Kata al-mufassir, min syarri jami'il makhlukati wa adaha. Dari segala kejahatan, atau dari kejahatan dan gangguan seluruh makhluk. Jadi penyebutan ma khalaqa ini menunjukkan umum, menunjukkan keumuman. Nah, di sini adalah ma al-mausulah min syarri ma khalaqa, ay min syarri alladhi khalaqa. Dari kejahatan apa yang diciptakan, yang menunjukkan keumuman. Apa saja dari makhluk yang memiliki kejahatan, yang memiliki keburukan, yang dikhawatirkan akan mengganggu kita, yang dikhawatirkan akan menyakiti kita, kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari syaitan, dari hewan-hewan yang dikhawatirkan akan memudaratkan kita, hewan-hewan buas, serangga-serangga yang berbahaya, yang beracun dan yang lainnya. Kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan apa yang diciptakannya. Maka dalil ini pun juga dijadikan sebagai hujjah oleh para ulama bahwa kejahatan itu yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan ya segala makhluk, dan di antara makhluk itu ada yang jahat. Namun kejahatan itu tidak boleh dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyarru laisa ilaika. Kejahatan itu tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian bahwa apa yang telah menjadi ketetapan Allah dan apapun yang Allah ciptakan pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya, pasti ada kemaslahatannya. Wa min syarri ghasiqin idza waqaba. Dan dari kejahatan ghasiq. Idza waqaba. Mufassir mengatakan wa min syarri ghasiqin idza waqaba ay wa min syarri lailin. Dan dari kejahatan malam, syadidul zulmati, yang sangat gelap. Idza dakhala wa taghalghala. Idza waqaba maksudnya idza dakhala. Jadi di sini beliau menafsirkan yang dimaksud ghasiq adalah kegelapan malam. Al-ghasaq. Ya. Wa min syarri ghasiqin ay wa min syarri lailin. Syadidul zulmah, dan dari kejahatan malam yang sangat gelap. Idza waqaba ay idza dakhala wa taghalghala. Ketika malam telah masuk dan semakin malam, semakin malam. Sebab malam itu semakin bertambah malam, maka semakin gelap. Ya. Wa ma fihi minasyururi wal mu'dhiyat. Dan apa saja yang terdapat di kegelapan malam itu dari berbagai macam kejahatan dan hal-hal yang mengganggu dan menyakitkan, memudaratkan. Ya. Wa min syarri ghasiqin. Apa artinya ghasiq? Hah? Apa artinya ghasiq? Apa artinya ghasiq ya akhi? Hah? Enggak perhatian. Apa artinya ghasiq yang di belakang? Malam, kegelapan malam. Nah, idza waqaba, apa artinya idza waqaba? Hah? Idza waqaba? Idza waqaba? Idza waqaba? Apabila masuk, ya. Apabila telah masukinya. Nah, kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan di kegelapan malam, sebab malam hari yang namanya kegelapan itu merupakan tempat-tempatnya kejahatan dan keburukan. Di malam hari itulah binatang-binatang buas, serangga-serangga bermunculan. Ya. Mereka keluar dari sarangnya dan biasanya memudaratkan di malam hari tanpa terasa. Dan di malam hari juga kesempatan bagi orang-orang yang melakukan kejahatan. Ya. Kejahatan-kejahatan di malam hari banyak sekali. Orang-orang melakukan perbuatan kemaksiatan di malam hari. Demikian pula para dukun, para tukang sihir, biasanya aktivitas mereka itu dilakukan di malam hari. Maka kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kejahatan yang ada di malam tersebut. Ada sebagian para ulama mengatakan yang dimaksud ghasiq di sini adalah qamar, bulan. Ah, idza waqaba ay idza khasafa waswadda. Ketika bulan itu tertutup cahayanya. Ketika bulan itu tertutup cahayanya dan menghitam. Nah. Ya, intinya bahwa yang dimaksud di sini adalah kegelapan di malam hari. Kegelapan di malam hari kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqadi. Dan dari kejahatan an-naffatsati. An-naffatsati dari kata nafatha. Nafatha itu peniup, ya. Meniup dan kadang disertai dengan ludah yang kecil, ya. Nah, bukan meludah yang besar, tapi meniup, meniup sesuatu dengan ludah-ludah yang kecil. Itu namanya nafat. Ya. An-nafathati. Apa yang dimaksud an-nafathati? Sebagian para ulama mengatakan yang dimaksud adalah as-sahirat, as-sawahir. Wanita-wanita tukang sihir. Di sini kata beliau, wa min syarri as-sahirat allati yanfukhna fima yaqidna min uqadin biqasdi sihri. Dari kejahatan as-sahirat, wanita-wanita tukang sihir, yang allati yanfukhna, yang mereka meniupkan, ya, terhadap apa yang telah mereka simpul dari simpul-simpul yang diikat dengan tujuan untuk menebarkan sihir. Untuk menebarkan sihir. Misalnya diambil bagian tubuh seorang, rambutnya atau kukunya, kemudian dibuat gimana caranya dengan mantra-mantra sihir, lalu disimpul, ditaruh di sebuah tempat, lalu dibaca dengan bantuan dari syaitan. Naam, lalu kemudian dilakukanlah sihir tersebut. Kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan an-nafathat, wanita-wanita tukang sihir. Kenapa kok disebut wanita-wanita tukang sihir? Ya. Para ulama mengatakan disebabkan karena mayoritas mereka yang melakukan sihir jenis simpul itu adalah para wanita, ya. Sehingga disebutkan an-nafathat, yang dimaksud adalah wanita-wanita tukang sihir. Dan ini diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, karena mayoritas para wanita, namun bukan berarti hanya khusus untuk wanita, namun semua yang namanya tukang sihir. Kita berlindung diri kepada Allah dari simpul-simpul sihir. Kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai kejahatan-kejahatan para tukang sihir, laki-laki atau wanita. Ada yang mengatakan bahwa karena ayat ini turun itu berkenaan tentang anak-anak perempuan Labid ibnul A'sam yang menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, melalui simpul-simpul tersebut yang menyihirnya adalah anak-anak perempuannya Labid ibnul A'sam. Akan tetapi riwayat yang menyebutkan tentang anak-anak perempuan yang menyihir Rasulullah SAW ini tidak sahih. Riwayat yang sahih, yang terdapat dalam jalur-jalur yang sahih, dalam riwayat Imam Muslim dan yang lainnya, bahwa yang menyihir Rasulullah SAW ketika itu adalah Labid ibn al-Asam, bukan anak-anaknya. Tapi Labid ibn al-Asamnya yang menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagian para ulama mengatakan yang dimaksud an-naffathat di sini adalah bukan kembali kepada wanita, tapi kembali kepada jiwa-jiwa. Al-anfus. An-naffathat ay al-anfusin naffathat. Jiwa-jiwa yang meniupkan simpul-simpul sihir itu. Sehingga mencakup laki-laki, demikian pula wanita. Wa min syarri hasidin idza hasada. Wa min syarri hasidin, dan dari kejahatan orang yang hasad ketika dia hasad. Berkata al-mufassir rahimahullah, wa min syarri hasidin mubghidin linnasi. Dan aku berlindung diri kepada Allah dari kejahatan orang yang hasad. ketika dia membenci manusia, idza hasadahum ala wa ala ma wahabahumullahu min ni'amin. Ketika orang tersebut hasad kepada mereka, kepada hamba-hamba Allah, atas apa yang Allah berikan kepada mereka dari berbagai kenikmatan-kenikmatan. Melihat orang punya harta, hasad. Akhirnya dia benci kepada orang itu dan mengharapkan supaya kenikmatan yang ada pada orang itu hilang. Nah, ini hasad. Yuridu zawalaha, yang dia inginkan adalah hilangnya kenikmatan itu yang Allah berikan kepadanya, anhum, dari mereka-mereka yang mendapatkan kenikmatan. Wa iqa'al adzabihim, dan mereka menghendaki untuk mendatangkan gangguan terhadap mereka-mereka yang mendapatkan kenikmatan. Dan ini hasad tercela, ya. Dan kita berlindung diri kepada hasad. Sebabkan karena orang-orang yang hasad ini kadang-kadang berpengaruh kepada kita dengan ain. Ya. Melemparkan ain itu berasal dari hasad seseorang. Ketika dia melihat kenikmatan yang ada pada seseorang, maka dia pun melemparkan ain. Waliyadzubillah. Apabila seorang tidak mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang berpengaruh. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-ainu haqqun, walau kana syai'un sabaqahu al-qadar la sabaqathu al-ain." Ain itu benar, hak. Kalaulah ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ain ini akan mendahului takdir, menunjukkan sangat cepatnya pengaruh al-ain tersebut yang disebabkan, yang berasal dari jiwa yang hasad. Sehingga kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kejahatan itu dengan membaca suratul Falaq. Maka suratul Falaq dan suratul Nas kedua-duanya disebut al-muawwidzat atau al-muawwidzatain. Ya, sehingga seringkali diamalkan bergandengan. Seringkali diamalkan bergandengan. Membaca qul a'udzu birabbil falaq biasanya digandengkan dengan membaca qul a'udzu birabbin nas. Seperti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tidur. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ata ila firasyhi, ketika beliau mendatangi tempat pembaringannya, maka beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya. Jama' kafaih thumma nafatha fihima. Kemudian beliau meniupkan dan beliau pun membaca qul huwallahu ahad dan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Kemudian setelah itu beliau mengusap, dimulai dari kepalanya, kemudian ke wajahnya, kemudian bagian-bagian tubuhnya yang memungkinkan untuk dijangkau. Dan beliau melakukan ini, kata Aisyah radhiyallahu anha, sebanyak 3 kali sebelum tidur. Ini termasuk di antara amalan yang dianjurkan, ya. Antum ingat ini, bahwa ini amalan yang dianjurkan. Sebelum tidur ingat, berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca ketiga surah ini 3 kali dengan cara yang telah kita sebutkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ishtaka yaqra'u alaihi bil mu'awwidzat qul huwallahu ahad qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sakit, beliau membaca ini qul a'udzu birabbil qul huwallahu ahad qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, ya. Kemudian beliau menafatha, ya, meniupkan ke tempat yang sakit tersebut. Naam, falamma ishtadda wajhuhu, kata Aisyah, dan ketika semakin keras sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu aqra'u alaihi, aku yang membacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amsahu anhu biyadayhima, lalu kemudian aku menggunakan kedua tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengusap tempat yang sakit tersebut, ya, raja'a barakatihima, karena mengharapkan berkah dari kedua tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat An-Nasa'i dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu an, Beliau mengatakan amarana atau amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra al muawwidat dubra kulli shalah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku untuk membaca al muawwidat setiap kali selesai mengerjakan salat. Setiap kali selesai mengerjakan salat wajib dianjurkan membaca al muawwidat. Hanya berselisih para ulama. Al muawwidat di sini apakah Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas saja, atau yang dimaksud al-ikhlas juga termasuk ke dalamnya. Ini masih menjadi perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama, dan saya kira sampai di sini insyaallah yang kita jelaskan, dan kita telah menyelesaikan pembahasan suratul falaq. Insyaallah yang berikutnya kita masuki suratul ikhlas. Wallahu a'lam bissawab. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.